Sekali bahwa bukan hawa yang menggoda Adam. Kan ada beberapa riwayat atau bahkan maaf saya di Injil atau di Taurat yang jelas di kitab-kitab bagian kitab terdahulu itu dikatakan bahwa Adam itu jatuh pada dosa gara-gara rayuan istrinya. Karena itu kalau di agama Yahudi ya, atau bahkan apa-apa, wanita itu dikatakan adalah simbol kejahatan. Mengesankan enggak, Pak? Esan enggak pernah mengatakan bahwa yang mengizinkan Adam itu Hawa, tidak. Tapi, ya, di agama mereka, ya, karena Hawa itulah Adam diusir, ya, Tuhan dari surga. Maka kemudian muncul dalam akidah orang-orang Kristen apa yang dikenal dengan dosa nawa, dosa warisan. Jadi Adam ini masih menyisakan dosa kepada anak turunnya, Pak. Maka harus ditebus. Maka ditebus Tuhan dengan Tuhan mereka juga, yaitu Isa. Nah, ini konsep teologi kayak apa ini, Pak? Ya. Kalau dia seorang Tuhan, kenapa harus menebus? Cukup selesai saya ampuni. Tapi itulah ya doktrin mereka. Karena itu maaf, Pak, ya. Mereka selalu mengatakan, di Kristen itu enak. Apa? Yang penting kamu mengimani Trinitas, kamu dijamin surga. Gimana kita disuruh mengimani? Enggak jelas konsep ketuhanannya. Kalau Islam sangat lugas dan jelas mudah. Qul huwallah Ahad. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi penghambaan itu hanya kepada Allah yang menciptakan kita ya, dan memiliki kekuasaan yang mutlak. Nah, intinya sekalian, Allah menegaskan bahwa bukan gara-gara kesalahan si Hawa, tapi dua-duanya ini, baik Adam dan Hawa ini termakan yang disebut dengan ya, bisikan. Maka dikatakan ini, kembali lagi, Pak. Ini adalah bentuk aksi pertama yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda manusia. Kan kemarin kita jelaskan, Pak, ayat sebelumnya diterangkan bahwa Allah memutus ya, bahwa iblis termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian iblis bersumpah. Ya, bersumpah, ya, dia pun akan ya, mengajak anak cucu Adam untuk seperti dia. Dan itu, Pak, ngapunin ya, Pak, dia tidak nunggu lama. Adam pun dan Hawa pun diuji dia. Nah, ini, Pak. Maka dikatakan, fawaswasalahumma syaitan. Maka kemudian, ya, setan ini diwakil itu mengatakan fakir. Jadi, Pak, kalau dalam sinyal fakir itu pengacauan. Nah, dalam hal ini ya keyakinan Hawa dan Adam itu dikacaukan oleh setan, maka muncul jadi fisika. Tidak apa-apa. Sikit-sikit Hawa kok suka dulu. Kita tidak boleh berbagi kata, berbagi macam. Maka dikatakan wajahnya lalu syaitan. Jadi kalau ada orang bermaksud itu, Pak, syaitan itu menghiasi hal yang buruk juga menjadi baik, Pak. Ya. Maaf, Pak, ini kasus lah sama misalkan. Tidak ada apa namanya ustaz mengatakan bahwa permusuhan itu boleh, tidak ada. Saya yakin tidak. Tidak ada ya, salah satu ustaz kalau mengatakan bahwa menjatuhkan kagak ustaz lain itu baik, tidak ada. Kan itu tidak, ya, antar ustaz tidak mau duduk bersama, antar ustaz saling menjatuhkan. Itu karena apa? Bukan karena ilmunya yang menyuruh seperti itu, tapi karena di sini ada takhis. Ya. Dan perbuatannya itu dihiasi oleh setan dengan apa? Tidak jarang dengan kata-kata yang bisa dikatakan syar'i. Nanti kita lihat, Pak. Yang ngatur siapa itu? Iblis, lihat apa namanya? Nanti kita lihat, ceritanya bagaimana dia. Makanya dikatakan, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Jadi terus menerus, Pak. لِيُبْدِيَ لَهُمَا. Ya terus menerus. Ya makanya, Pak, iblis terus menerus. Setan terus menerus istiqomah untuk menggoda manusia. Dan kondisi apapun dia. Dia tidak mengenal jenengan mau di depan Ka'bah, mau di dalam Ka'bah, mau di atas Ka'bah. Digoda, Pak. Ya, digoda. Karena itulah kenapa kita selalu diperintahkan untuk membaca isti'adah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Ketika ada dorongan sesuatu, atau bisikan sesuatu, atau keramik sesuatu yang tidak baik, A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini supaya Pak kembali menarik, ya, apa jalur yang ditarik oleh setan ini untuk kita tarik kembali kepada jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, liyubdiyalahuma ma'amurya anhuma min sawatihima. Oh Pak, nanti akhirnya kan maaf, ya, terbuka. Ya, apa yang seharusnya tertutup. Ya, maaf ini dikatakan Pak, sawati imam. Jadi maksud sawati ini adalah, ya kan, setan itu ingin selalu, maaf Pak ya, ingin selalu membuat kesedihan orang, ya, membuka aib orang, mengolok-olok seseorang, dan menghinakan seseorang. Di antaranya adalah di sini, dalam kasus ini adalah, dia punya tujuan bagaimana nantinya, ya, ada yang akan terlanjang, hawa akan terlanjang. Terlihatlah, sawatihima. Sawatihima itu Pak, maaf Pak ya. Sawatihima itu ada dua hal yang buruk, yang aib. Buruk dalam artian jika diri orang lain tidak pantas. Yaitu apa Pak? Kubur dan kubur. Ya, dua alat kelamin. Depan dan belakang. Ya. Itulah kenapa, ya, yang lihat, walaupun dalam peradaban-peradaban kuno, yang lihat tidak ada satupun manusia ketika itu yang maaf Pak, kelaminnya nggak ditutupi. Yang lihat cukup perjalanan mana Pak? Irian Jaya itu kan masih tetap pakai kopek apa? Ditutupi. Nah, karena itulah menutup aurat itu termasuk sesuatu yang diwajibkan. Karena ini maaf Pak, jadi aurat itu dibagi dua. Ada namanya aurat, ya, khafifah, ada namanya aurat mughalladhah. Aurat khafifah itu aurat-aurat, ya, yang bisa jadi, ya, kalau terbuka, ya, tempat luar, nggak apa-apa. Sebenarnya kita ini kalau kita laki-laki terbuka ini nggak apa-apa, ya. Tapi kalau aurat mughalladhah itu aurat yang hanya boleh dilihat oleh apa namanya mahramnya. Maaf Pak, ya. Kalau perempuan kan aurat mughalladhahnya kan semuanya nampak. Maaf, ketika dia membuka dadanya itu tidak boleh di jalan atau di luar, termasuk mughalladhah. Ya, tapi kalau dibuka, maaf, ya. Misalkan di rumah, ya, namanya itu kan pakaiannya kayak ini saja, itu nggak apa-apa karena melihat adanya keluarganya yang di rumah. Tapi kalau tidak maka aurat mughalladhahnya ini hanya dibuka dan boleh dilihat ya oleh suami atau istrinya. Nah, di sini Pak dikatakan ma'uriya an'uma min sawatihima. Sawatihima itu dekat waktu buruk. Ya, karena Pak, ya, kalau ada orang dia sudah berani telanjang apalagi maaf ma'udzubillah, Tuhan yang bulat itu berarti sudah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Ya. Maka di sini katakan salah satu bentuk apa namanya bisikan atau godaannya adalah iblis mengatakan, nah, setan mengatakan di sini. Yang dimaksud setan ini adalah iblis. Wafala manahakuma rabbukuma al-hadihi syajarah illa antakuna malakini adakuna nakhalidin. Adam, Hawa, sebenarnya ya Tuhan kalian itu ya tidaklah melarang pohon ini. Semestinya itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Ya, cuma karena ada sesuatu. Oh, ini, Pak. Mulai. Sebenarnya enggak apa-apa kok. Ya ini jelasnya karena alasannya. Tapi ini kamu tahu ini kan enggak apa-apa sebenarnya. Apa alasannya? Menurut dia ini, ya ini Pak, setan itu selalu memberikan argumen. Makanya enggak ada orang berbuat buruk kecuali pasti punya argumen Pak. Walaupun argumen setonia. Ya kan dia ada setan. Apa dikatakan? Illa antakuna malakaini. Ya, kamu dilarang, ya, kamu nggak dilarang makan pohon ini karena apa? Karena kalau kamu makan ini, kamu ya akan memiliki sifat-sifat malaikat. Illa antakuna malakaini. Apa sifat malaikat? Kekal, kuat. Manusia itu kan kalau dikitin apa ya? Kuat, hebat ya. Makanya karakter manusia ini Pak, ya, mudah sekali terpengaruh. Ya, walaupun tentu ini nanti kembali kepada kita apakah pengaruh ini terketurut. Tapi pada dasarnya manusia itu mudah untuk terpengaruh. Ya, kembali nanti tergantung kesiapan mentalnya apakah terpengaruhnya dalam bentuk kebaikan atau kejahatan. Nah. Illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Ya, atau kalau mau makan ini, kamu termasuk orang-orang yang kekal. Coba Pak. Ini tipu daya iblis ya kan begitu dahsyat. Dan itu terus menerus Pak. Dilakukan tanpa henti. Ya. Ada kesempatan dia masuk. Ada kesempatan dia masuk. Nah, siapa sih Pak yang tidak mau kita ikuti terus-menerus Pak? Apalagi, ya, dia dalam kondisi ketika itu ada mahawat, itu di surga. Dengan berbagai macam fasilitas. Enak. Lalu kita apa? Maaf ya, kita pikir Allah, ya, nikmat-nikmat, ada rumah, waktu sederhana, anak-anak semuanya jalan dengan baik. Kan semua berharap ya, umurnya panjang. Jangan Pak, gak kepengen ini ubahnya muncul. Gak kepengen kakinya ini ternyata sudah mulai gemeter dan berdiri. Itu karakter manusia. Maka ketika iblis setan ini mengatakan demikian, ada sesuatu yang memiliki di dalam diri Adam. Gimana ya? Nah ini, makanya sebenarnya Adam dan Hawa tahu bahwa dia dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Apakah kemudian iblis berhenti Pak untuk tidak menggoda? Tidak, bahkan menggunakan kata-kata maaf Pak, yang terkata tadi dengan menggunakan kata-kata yang kelihatan syar'i. Oh Pak. Jadi iblis ini orang yang pertama kali menghalalkan segala cara. Apa buktinya? Lihat di sini Pak. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Oh Pak. Adam, saya ini tidak bermaksud apa-apa. Ini kita persembahkan yang mudah Pak ya. Ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya bersumpah demi Allah Bapak, demi Allah, aku gak bermaksud apa-apa, aku hanya manusia saja. Saya persilahkan mau nyoba, mau ya itu kan hak kamu. hati-hati. Oke, Pak. Dan bersumpah loh, Pak. Dan cuma dengan nama Allah loh, Pak. Itu tidak bedanya dengan orang sekarang ini. Masa itu enggak boleh? Kan di Quran ada. Ada yang mana? Pokoknya ngomong di Quran ada. Atau dengan cara lain. Dan maaf, kita selanjutnya mungkin pernah terjadi ini. Nah, contoh apa? Kejadian saya kemarin, sama Pak. Hari Selasa itu kan saya harusnya mengisi kajian di MFM. Saya sudah pulang setengah 4. Saya bilang kan ini jam 4. Dalam perjalanan pulang di dekat UMS, hujan terus sekali, Pak. Pada saat kejadian ini. Ketika itu saya ingat anak saya, ya, di ABD, biasanya diantar ke Pasul. Saya ketika itu memakno, menaiki jalanan terus. Ini kan masuk dalam fisik kepada benar, Pak. Padahal saya meninggalkan kewajiban saya untuk taklim bagi umat. Jadi saya menjauhkan keluarga saya daripada umat. Padahal seharusnya saya menjauhkan umat daripada keluarga. Lupa, lewat dari situ awal, Pak. Nggak terasa sekali, Bu. Saya diingetin Allah, Pak. Jadi semoga saya dan saya sampai sana, ternyata anak saya sudah diam tersebut. Karena saya bekerja, Pak, mobil nggak saya matikan. Kalau jam terus, saya masuk, nelfon, nyari kemana-mana, nggak ada. Malah yang terjadi, Pak. Mobil itu nutup sendiri, Pak. Sudah kunci di jalan, masih di jalan. Maaf, Pak, saya. Seketika itu, ya Allah, diingetin kalian. Ternyata dakwah itu nggak bisa main-main. Nggak gitu. Jadi kadang kita itu, ya, punya komitmen dengan umat, tapi kita kadang masuk ke luar itu, Pak. Kan katanya, kelihatannya kan manusia itu, Pak. Manusia itu anaknya, mau kudanan. Tapi itu ternyata juga, kalau itu istri, ya, ibu dari kita. Padahal kalau kita sadar, Pak, orang-orang muslim itu perjuangannya luar biasa. Belum ada apa-apanya kalau saya tadi dengan yang bisa. Mereka masuk agung-agung. Ya, saya enak-enak tinggal saya ngomong di radio, Pak. Itu-itunya saya alasan. Ini mungkin salah satu gambaran. Sering kita itu meninggalkan atau melakukan sesuatu kadang itu dengan memakai hujah. Oh ini, lihatnya syariah. Dan itu bisa terjadi, Pak. Yang menimpa umat sekarang ini pada itu. Gak mau ketemu si fulan alasan ini. Ya lihatnya syariah. Tapi pada itu kita masuk di dalamnya. Lah buktinya ini, Pak. Ya. Dia bersumpah atas nama Allah. Wa qasanahuma inni lakuma laminan nasihin. Tidak hanya berhenti bersumpah dan mengatakan aku ini hanya nasihatin kamu. Apa? Fadallahuma bihurur. Lupa. Ditunjukkan bihurur dengan tipu daya luar biasa. Bayangkan, Pak, ada awan. Ya, tanda kutip kan, maaf, Pak, ya. Lebih duluan mana iblis dengan Adam, Pak? Diciptakan Allah. Iblis, jadi dia senior, Pak. Jadi dia punya pengalaman. Adam ini masih, ya, bayangkan, Pak, ya, lugu, Pak. Nah, ini yang ngomong senioring. Maka kadang kita itu terjebak dalam bentuk senioritas. Maka ada salah satu usaha yang mengatakan sebenarnya sistem senioritas itu adalah sistem iblisnya. Karena apa? Dia merasa lebih senior, Pak. Ya, walaupun ini tentu kata-kata yang masih umum, ya. Hanya sekedar ungkapan, Pak. Nah, inilah. Ya, tipu daya begitu kuat sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, terpikir, Pak, bagaimana dalam ayat lain, ya, dikatakan, ya. Nah, dikatakan ini, Pak. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam nadid lahu azma. di dalam surat Toha ayat 115 menggambarkan sisi lain. Jadi ya, ketika iblis atau setan ini terus menggoda ini Pak, ya, Adam sebenarnya dia bertahan terus. Nah, bagaimana Allah katakan, walaqad ahidna ila Adam qabl, aku telah ya mengambil perjanjian. Jadi Allah kan mengambil perjanjian dengan Adam ini untuk tidak mendekat ini. Tapi apa? Fanasiya walam najid lahu azma. Ia lupa. Lupa dia. Artinya apa? Dalam proses kesehatan menggoda ini dia ada yang dibayar. Tapi nak klik, Pak, karena kita itu kan gak terhadapkan diri, Pak, tiba-tiba lu. Kok ini yang aku ambil? Nah, panasnya walam nasib lahu azma. Ya, belum kuat. Jadi tekad yang begitu Allah perintahkan ini belum terikat kuat. Walam nasib lahu azma. Azma itu tekad yang penuh. Ya, terbukti apa? Ya, terbukti di sini dikatakan tadi panasnya. Ya, lupa. Harusnya kan tidak boleh lupa. Tapi itulah manusia, Pak, al-insan makhluk fata manusia. Tapi jangan sampai hadis ini kemudian kita jadikan dalil, Pak, sedikit-sedikit salah loh. Kan manusia kan tempat kesalahan. Tidak benar itu, Pak. Ya, tidak benar. Kalau salah kok berzina, lupa kok berzina, itu gimana? Tetap dihukum, tidak ada namanya lupa karena itu. Ya, nak lupa sholat, seperti itu. Karena Pak, dalam hukum itu dibicarakan, Pak, ada namanya hukum taklifiyah. Hukum-hukum yang mau dibebankan seperti sholat, apa itu. Kalau lupa dia, betul terbukal, Pak, ya. Tidak diambil hukum. Tapi hukum itu yang sifatnya ada sebab-sibat. Seperti maaf mencuri, berzina. Aku lupa mencuri, tidak ada itu. Nah, ada, tetap kena hukuman. Ya, jadi dibicarakan. Nah, di sini, ya. Falamma dzaqa syajarata, benar Pak. Ya, ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan iblis tahu akibatnya apa, Pak. Maka di ayat sebelumnya dikatakan liyubyana ma wuri'an wa min sa'irin, buka aibnya, mali perlihatkan auratnya, perlihatkan kemaluannya. Maka kan orang yang perlihatkan kemaluan kan tidak malu, ya. Tidak punya kemaluan. Maka dikatakan falam nada kosya jarata. Maaf Pak. Di sini, ya, gambarannya Pak, jarata itu baru mencipi loh Pak. Belum ditelan loh Pak ini Pak. Nah, akala itu memakan dan menelan. Ini ada ini baru mencipi. Rasanya kali opoti. Langsung kemudian itu apa? Bajat lahuma. Kau aturman sudah Pak, rancang itu kemudian Pak terlihat iblis tertawa itu Pak, dia mengatakan kita sendiri kini Pak dikatakan sebagai makhluk yang lebih baik dari saya, ternyata menjadi saya. Nah, walau alam apa yang terjadi ya. Nanti dikatakan falam nada pasca jarata badat lahuma sawatuhuma. Tapi apa Pak? Adam ini menggambarkan bahwa tabiat manusia itu ketika tertutup aibnya harusnya apa Pak? Malu Pak. Kalau malu berarti dia cepat-cepat menutupi. Itu tabiat asli manusia. Ya sekarang malah dibuka dengan sengaja. Berarti tabiat kemanusiaannya telah hilang. Berarti manusia telah berubah menjadi hewan. Jadi Pak hewan Pak, kurang telah tertutup Pak, tapi tidak pernah punya malu Pak. Apakah pernah kita mungkin misalkan gajah hampir tutup, begitu? Ya ada. Itu artinya pembeda antara manusia dengan hewan. Kalau hewan tahu atuh humanya, kemaluannya ini memang tidak merasa itu sebuah aib. Tapi manusia itu aib, terbukti Pak. Ketika baru mimpi di kemudian Allah, ya, apa namanya memberikan hukuman sampai terbuka semuanya apa? Wafiqoyah tifani, wafiqoyah itu Pak segera akhoda, akhoda mengambil apa? Ya, berani untuk mengambil sesuatu untuk menguji. Ya, alih gimana kepada dua orang ini? Dia ambil apa? Dari apa untuk menguji ini? Miwarafil jannah. Kejauhan-kejauhan, Pak. Yang kita bayangkan. Kejauhan ditutupi. Kalau seperti katakan ada film Adam, Pak. Lari ke sana. Itu film Allah Alam. Tapi, Pak, cerita ini juga ada di mana? Di Taurat, di Injil. Ini kan termasuk kita-kita yang semua agama ada. Dengan tambahan atau pengurangan yang jelas Al-Quran menceritakan semacam ini. Watafiqa yakhsifani alaihima miwarafil jannah. Ya, jadi apa namanya, segera mencari sesuatu untuk menutupi. Yakhsifani alaihima miwarafil jannah. Wanadahuma rabbuhuma nabisinikum. Dan Allah SWT memanggil keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Oh Pak, bayangkan. Antum lihat Pak ya, lihat ayat 19 dengan ayat yang 22. Di ayat 19, Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Pakai hadhihi. Karena apa? Ketika itu ditunjukin dan jelas dekat dengan Adam itu Pak. Nah, kenapa, apa bedanya di surat yang ke-22 ini Allah mengatakan tilkuma syajarata, pakai tilka, itu kan itu Pak. Artinya apa? Di sini ada, ya karena lari-lari Pak, untuk mencari apa namanya, yang tutup untuk menutup ini, dia telah menjauh. Ya. Maka Allah katakan, itu loh, bukankah kamu sudah tak suruh, sudah tak mas, bukankah aku telah melarang kalian berdua, ya, untuk tidak mendekati pohon itu. Ya. Ini sangat jelas sekali. Wa aqul lahum inna syaitana lakum aduwwun. Dan sudah saya pesan, sudah saya bilangin. Ya, sesungguhnya setan itu bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Ini gambarannya Pak. Kita ini kan anak Adam. Kita tahu bahwa ada setan, kita tahu ini jelas, tapi kenapa kok kita masih tetap juga jatuh di situ? Ya. Ada dua kemungkinan. Satu, karena memang diri kita mau diprovokkan. Ya. Jadi dalam diri kita itu memang ada keinginan untuk berubah buruk. Ya. Yang kedua adalah karena kita ya mau mengikuti apa yang menjadi bisikan setan. Ini kita dapatkan ya, dalam surat Asy-Syams dikatakan wanafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi dalam diri kita itu ada dua potensi. Ya, potensi melakukan kebaikan atau keburukan. Makanya ya, tidak melulu orang jatuh kepada kemaksiatan itu gara-gara setan. Walaupun setan tidak yang diri. Ya, artinya apa? Munculnya itu tidak diri karena diri kita sendiri. Nah, setan mendumpengi, Pak. Nah, orang kayak gini, Pak. Dia nggak membutuhkan banyak susah. Makanya orang-orang kafir itu, Pak, bisa jadi setan itu hanya mudik-mudik sedikit, Pak. Nah, ini tampak susah gitu, Pak. Makanya kenapa kan dalam riwayat dikatakan, kalau, nah ini, Pak, baik, kata saya aja, Pak. Jadi setan itu kata prioni, Pak, pertemuan. Kamu kok urus kenapa, Pak? Iya, saya itu apa namanya tugas goda orang yang saya goda itu orang yang kalau makan itu pasti dia nyebut nama Allah, jadi saya nggak bisa mengambil sesuatu dari dia. Ya kamu kamu gimana? Iya, makanya yang tak goda ini orang yang aman, maksud pasal nggak pernah baca Bismillah. Lupa. Dalam satu riwayat pernah hal itu. Artinya apa? Alangkah susahnya setan itu kalau menggoda orang mukmin dan alangkah mudahnya setan itu untuk menggoda orang kafir. Nah, susahnya lagi Pak, jika setan itu sudah berubah menjadi manusia. Maka dikatakan dalam surat An-Nas Pak, minal jinnati wan nas. Jadi tidak hanya godaan dari makhluk yang namanya jin, dan itu ada kekuatan hutan, tapi manusia yang bisa menyebutkan kita, itu jauh lebih tinggi, Pak. Kenapa? Kalau setan asli, kita berin a'udhu billahi masyarakat rajim, dalam hadir dikatakan dia akan mengecil. Tapi yang setan yang sudah manusia, Pak, a'udhu billahi masyarakat mendekat malam. Itu ada dengan seorang pelanggan Robert Aung, beli setan malam mendekat. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Ustaz, sebenarnya lebih berat mana sih godaan setan dengan godaan wanita? Kalau kita merujuk di surat itu, Pak, sebenarnya godaan setan ini lemah sekali. Dia bisa kuat karena lemahnya kita. Maka dikatakan, inna kaita syaitani dhaifan. Ya, godaan setan itu lemah. Tetapi kalau godaan manusia yang diperlukan khususnya wanita, katakan inna kaidahunna azim, sesungguhnya godaan wanita itu sangat besar, sampai-sampai maafin saya kalau bicara seperti ini bukan berarti saya niat mendeskripsikan atau menjelaskan wanita, tidak, tapi ini berbicara secara umum. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair dengan saya, Allah Allah, ya, dia mengatakan, sungguh aku berani berdiam, ya, bersama seekor singa atau seekor harimau, tetapi aku tidak akan berani berdiam bersama seorang wanita hitam yang jelek. Itu artinya apa? Alangkah dasarnya godaan wanita, dan juga menunjukkan alangkah lemahnya laki-laki. Ya, Pak, jangan jelaskan wanita, Pak. Anda kalau mulai sedikit-sedikit, ya, namanya Barjento. Nah, segera pada kisah Barjento, ya. Salah satu kisah. Banyak dari Israel, ya. Maksud saya. Itu kan peran apanya, Pak? Ulama besar, loh, Pak. Sampai malaikat-malaikat itu bertanya-tanya. Muridnya saja dikatakan bisa terbang, Pak. Mungkin dekatnya dengan Allah diberikan karomah. Apalagi kiainya, ustaznya itu, Pak. Itu pun berarti jatuh di wanita. Maaf sekali lagi, bukan berarti wanita itu jelek, wanita itu setan, tidak mengatakan. Tapi ini menjadi sebuah gambaran. Ya. Alangkah lemahnya kita sebagai laki-laki, dia dapat wanita. Gitu loh, Pak. Lah, maaf ya. Bagaimana sampai detik-detik, Pak, ketika haji itu. Kok istri-istri ketika haji tidak punya suami, Pak, dia masih maaf menjalin dengan seorang yang tidak benar, ya. Kok bisa, ya? Bisa jadi, Pak. Orangnya setan di mana aja. Makanya kan jangan heran. Ustaz kok gitu, memang Ustaz tidak mau dia. Ya, dia tetap salah, bukan berarti kalau Ustaz kalau berbuat salah kemudian kita legalkan, ya, tidak, tetap salah. Tetapi sebagai manusia, dia akan tetap sama dengan posisi yang lain, digoda oleh setan, punya nafsu, boleh pun tetap parah. Ya, kesulitan setan ini ya tingkat-tingkat. Makanya, ini sebagai gambaran kita akan memudahkan, Pak. Ini tidak ada dalilnya. Tetapi kita membayangkan, setan ini kan bertingkat-tingkat, Pak. Setan kalau menggoda orang awam, ya misalkan dia S1 sampai S1, Pak. Setannya, kalau nggak selevel, ya di atasnya S2. Tapi, Nek, ini tingkatannya Ustaz, dia tingkatannya lebih atas Ustaz, Pak. Kalau Ustaz ke dokter, ya, setannya pun profesor, Pak, itu. Ya. Nah, nggak gitu, Pak. Nggak mungkin gitu namanya manusia yang terpinggir. Nah, pasti dia di atas rata-ratanya. Nah, karena itulah kenapa kita disuruh untuk berbangsa, Pak. Memperbanyak bekal kita membaca Al-Qur'an, kuat mal. Kemudian dikatakan, nah, inna syaitana lakuna adumubi. Setan ini, ya, sejak dulu, Pak, dikatakan Rasulullah SAW kepada Adam, Hawa. Ya. Karena sini kan ibaratnya dikatakan inna syaitana lakuna. Pakai akul, wah akul dan awal kata-kataan sudah dipesan. Jadi setan ini adalah apa namanya musuh yang nyata. Apa yang terjadi, Pak? Ini bedanya, Pak. Orang mukmin dengan orang fasik. Orang mukmin itu orang yang dia menyembah Allah. Ya, walaupun dia jatuh, tetap dia sekilas fasik kembali pada Allah. Beda orang fasik. Kalau orang fasik berbuat dosa, dia lihat sama aja. Ya tamasa itu terus-menerus, Pak. Dia tidak merasa itu salah. Tapi kalau orang mukmin, ayah kita ini kan enggak mungkin, Bapak, kita enggak pernah salah. Pasti kita berbuat salah. Kadang kita lihat orang cantik gitu ya. Wah, ya nanti cantik kayak gitu. Nah, kita masuk mulai. Tak ada ya Allah. Ini enggak boleh dosa. Tak semua hari ini. Kita nak tin orang munafik, Pak, sambil sama. Tapi kalau masih kami yang sama itu, oh maaf, ya sama aja. Terus tanya tambah. Makanya Adam di sini memberikan contoh kepada kita sebagai maaf ya orang tua kita. Dia sadar ketika dia sadar dia sadar dan minta ampun kepada Allah. Apa yang dilakukan? Qala rabbana zalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyaallah. Ini orang mukmin, Pak. Inilah kita. Artinya apa? Adam dalam hal ini adalah seperti manusia seperti kita. Maka nanti baru setelah ujian seri ini lulus, Allah mengangkat dia sebagai seorang nabi. Kalau tidak diangkat nabi kan tidak mungkin santau. Ini posisi awal-awal. Ya. Maka dikatakan, qala rabbana, dua-duanya Pak minta ampun. Dalam hal ini sangat ada sekali berarti bukan Adam atau Hawa penyebabnya, tapi setan tadi. Karena itulah dua-duanya mengaku salah. Ya. Qala rabbana zalamna anfusana. Doa ini sangat baik sekali. Dia mengakui, dua orang ini mengakui bahwa semuanya ini di bawah kekuasaan Allah. Di bawah ini tidak lepas dari kehendak Allah. Di semuanya ini tidak lepas dari apa yang menjadi hikmah-hikmah Allah. Maka keduanya mengatakan Rabbana. Pakai Rabbana, Pak. Rabbana itu artinya Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang memelihara segala-galanya. Itu artinya di dalamnya ada sisi pendidikan yang disampaikan kami Allah. Ya. Maka beliau, ya keduanya menggunakan redaksi berdoa Rabbana zolamna. Pakai Rabbana, bukan Allah zolamna. Allahumma zolamna, enggak. Tapi pakai Rabbana. Zolamna angkusana. Ini, Pak. Jadi keburukan itu disebabkan pada dirinya, Pak. Bukan pada orang lain. Bahkan ke iblis pun tidak. Kasihan pun tidak. Ini artinya apa? Ada pengakuan diri bahwa diri ini memang salah. Makanya kalau kita ini, maaf ya, berbuat dosa itu apa? Jangan mencarikan penghitam. Itu gara-gara setan. Tapi ada yang melakukan salah. Makanya, Pak, nanti di akhirat itu, Pak, setan jangan dikira bodoh, Pak. Dia pinter, dia mengatakan, loh, kamu jangan nyalain saya, kok bisa? Ini makna terjemahan yang paling mudah, Pak, ya. Kok bisa, Pak? Ya, salahnya kamu, ya, mau ikutin saya. Kan salahnya kamu, saya kan hanya ngajak-ngajak, lah, kamu ikut, Pak. Oh, Pak. Nanti ketika disisa itu, kan Allah memberikan kesempatan untuk saling mujadalah. Setan tidak mau disalahkan, Pak. Karena setan tahu benar bahwa yang dikatakan Allah itu benar, bahwa dilarang oleh Allah itu tidak benar. Tapi tadi kan masalahnya sejak awal, ya, eyang-eyang dia, iblis itu sudah bersumpah untuk mencari, memperbanyak teman. Salahnya kalau mau itu, Pak. Coba bayangin, Pak. Dia tidak ada beban, Pak. Tidak pernah ada beban dia itu. Enggak ada misalnya mesakno ya, kamu ternyata kamu disiksa, enggak ada itu, Pak. Ya, salah kita ambil ke tangguh, katanya. Baik, kan? Jangan, Pak. Makanya Ibrahim, Adam ini dan Hawa ini pun mengerti kesalahan itu dirinya sendiri. Dan ini merupakan bentuk. Ya. Jadi kalau ada orang Pak mengerti salah bertobat, Masya Allah Pak, Allah itu sayangnya luar biasa. Bahkan dikatakan Allah tertawa. Ya. Allah memberikan gambaran Pak, saking sayangnya Allah, senangnya Allah, ya, kepada orang yang kembali kepadanya itu seperti apa? Seperti orang, jadi gambaran ya, tentu Allah tidak bisa digambarkan apa-apa. Ya. Seperti orang dalam perjalanan Pak, dia bawa tas, dia bawa bekal dalam perjalanan jauh, kemudian dia capek Pak, tidur deh, tidur, setelah tidur apa Pak? Semuanya hilang. Bayangkan Pak, bekal semua hilang, mobil juga hilang coba. Kelimpungan Pak, nah, cari kemana ini, ya Allah. Tuh Pak, dia cari kemana. Kemudian sampai dia kesakitan lagi, tidur. Setelah tidur, ternyata semuanya tadi utuh di depannya. Itu gambarannya, ya, sampai senangnya Allah ketika ada orang mau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dikatakan Adam dan Hawa ini ya, merupakan kedudukan yang terhormat ya, bagi orang yang kembali kepada Allah SWT. Maka dikatakan, beliau mengatakan, ya, keduanya mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Bayangkan Pak, ya Allah kalau seandainya Engkau tidak memberikan ampun kepada kami, tidak mengembalikan, menutupi aurat kami, wa tarhamna dan Engkau rahmati, artinya Pak, orang yang salah itu kan tidak untuk mendapatkan apa Pak? Hukuman. Kalau tidak Engkau sayangi Allah, pasti aku akan Engkau hukum. Ya. Lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi itu ya Allah, apa gunanya hidup ini? Lanakunanna minal khasirin. Sungguh ya, kami termasuk orang-orang yang khasir. Khasir itu artinya apa? Rugi. Ya bayangkan Pak, kita hidup ini. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni kita, tidak merahmati kita, untuk apa hidup ini Pak? Tidak ada gunanya Pak, Masya Allah. Yang kita cari. Nah, ya kenapa doa ini tidak ya, termasuk doa doa yang maksur? Artinya, ya diriwayatkan pasal di Quran aja, jadi akhirkan untuk memperbanyak doa ini. Rabbana lana. Karena kita ini nyaku Pak, nggak ada orang di antara kita yang terbebas dari menjulimi diri kita. Ya, belum lagi kita menjulimi orang lain. Nah, makanya apa namanya dalam surat itu surat Al-Baqarah kan kemudian Allah menerima apa fataqabbala ya. Jadi Allah menerima ya permohonan ampun ini. Nah kemudian Allah SWT menyuruh ini sebagai hikmah Allah atas kejadian itu. Makanya Pak, tidak ada kejadian terjadi di atas kita atas terhadap kita kecuali ada hikmahnya. Namun kadang kita tidak tahu. Ya. Maka akibat itu kemudian Allah SWT memerintahkan qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah ini Pak sudah menjadi sunnatullah sampai hari kiamat bahwa antara manusia dengan golongan jin iblis ini ada permusuhan. Antara hak dan batil ini pasti akan ada permusuhan persisikan sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Kata-kata gini, kenapa sih? Pak Ustaz kenapa sih kok? Ngapain Allah buat iblis itu bikin susah ke kita? Kalau nggak kayak gitu namanya nggak ada namanya pilihan. Pilihan itu pasti ada proses dan di antara proses itu harus melewati namanya ujian. Ya, kalau nggak gitu apa gunanya ada surga dan neraka? Maka dikatakan ya ini adalah bentuk daripada ujian Allah agar Allah mengetahui mana orang yang betul-betul iman, mana orang yang istiqomah. Ya. Kalau itu bahan itu melibat dan abis, iblis dan manusia ini turunkan semuanya Pak, ke bumi ini. Walakum fil ardi mustaqarr. Dan bagi kalian wahai manusia, fil ardi di muka bumi ini mustaqarr tempat tinggal kamu, istiqrar. Ya, bagaimana sudah terangkan sebelumnya, Ya, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat kehidupan manusia. Dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa cocok. Ya, dibanding planet-planet lain. Yang mana memang bukan ya Allah jadikan sebagai tempat kehidupan manusia. Wa mata'un ilahin. Dan tempat untuk dinikmati sebagai tempat mata. Ya, kenikmatan ilahin. Sampai waktu batas yang Allah tentukan. Yaitu apa? Sampai hari kiamat. Jadi ada batasnya apa? Maka sering kita katakan kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah dengan kematian kita. Nah kita mati berarti sudah jatah kita ini, di dunia ini selesai. Nah kiamat kubro itu kiamat yang besar itu yang nanti semua alam bumi kita ini akan Allah hancurkan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Nah ini Pak sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi Allah mengatakan fiha di bumi itulah tahyauna kalian hidup. Makanya Pak tidak ada planet yang memberikan kenyamanan dengan mudah manusia hidup ya seperti di bumi ini. Kalau manusia nanti ada yang hidup di planet lain Pak pasti ya, tidak semudah ya bagaimana mereka hidup di muka bumi ini ya karena Allah telah menjadikan bumi ini muhayya memang diciptakan untuk kehidupan manusia wa fiha tamutuna dan kamu juga meninggal di bumi ini ya artinya kamu dikuburkan ditanamkan di bumi ini wa minha tukhrajun dan nanti dari bumi ini pula kamu dibangkitkan artinya manusia hidup di dunia ini ya seperti inilah. Kemudian nanti kita dikubur di perut bumi juga. Dan nanti pulang kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT dari bumi yang dimana kita dikuburkan ya ketika kita meninggal. Demikianlah Bapak Ibu yang dikubur oleh Allah SWT. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Yang jelas, ya tujuan daripada kita ini adalah untuk mengingatkan ya karakter manusia, mengingatkan sifat manusia dan bagaimana ujian-ujiannya dan bagaimana cara menghadapi berbagai macam ujian dan dinamika kehidupan di antaranya adalah bagaimana iblis akan selalu istiqomah menggoda kita dan bagaimana kita menyikapinya dan ketika kita jatuh bagaimana kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, you know.